Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa'amilu sholihati layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal lazina min qablihim waliyumakkinanna lahum dinahumul lazir tadolahum waliyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushriku nabi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa'ula'ika humul fasiqun. Inilah ayat 55 dari surat An-Nur yang akan kita kaji pada hari yang mulia ini. Tentu saja ini tidak lepas dari syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan bumi ini bagi orang-orang yang beriman. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita bagaimana menjadi manusia istimewa di bumi sebelum menjadi penguasa surga di akhirat kelak. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 55 tadi artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka tiga hal, iman dan amal soleh, membuat kita sukses dalam arti dunia akhirat. Pertama, berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum kita berkuasa. Dua, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi. Tiga, Allah benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Tapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh luar biasa pintu-pintu kesuksesan yang dibukakan Allah berkat ketaatan manusia, ketaatan mukmin kepada Allah dan Rasul-Nya. Hidayah turun melimpah ruah bagaikan air bah yang turun menghidupi tanah yang gersang. Digambarkan di sini dengan tiga hal sebagai sampel dari anugerah yang luar biasa banyaknya yang tak terhingga. Pertama, menjadi penguasa. Muslim bukanlah masyarakat marginal. Kenapa kemudian terjadi manusia yang beriman, manusia yang mengaku dirinya Islam, tetapi menjadi masyarakat marginal? Kita akan mengkaji hal ini dengan dua narasumber kita, Ustaz Fadli dan Ustaz Perdana. Yang kedua, bagaimana Allah telah meridhoi agama ini, tetapi sebagai orang yang beriman, merasa terbebani dengan agama ini. Yang ketiga, seharusnya kita menjadi aman sentosa berkat agama kita. Bagaimana pula Muslim di Indonesia menjadi serba tidak pasti dan ketakutan terhadap masa depannya. Ada dua narasumber, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik kajian kita hari demi hari. Di ayat ke-55 ini kita masih diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang buah daripada ketaatan itu akan menghasilkan satu efek dampak yang sangat positif di dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu kebaikan-kebaikan sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Jainal. Satu hal yang patut kita apresiasi dengan sebesar-besarnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk mengobarkan semangat positif di dalam jiwa kita untuk tampil menjadi orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang muslim yang tetap berbuat terbaik di dalam kehidupan ini, tetap menjadi orang-orang yang kokoh keyakinannya di dalam keseharian, selalu melakukan amal saleh, kebaikan-kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan yang begitu sangat banyak di dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan ayat 55 ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memakai beragam cara untuk mengobarkan semangat kita, untuk mendorong dan mensupport kita untuk tetap berpegang ke dalam keimanan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengaplikasikan seluruh ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Kalau di ayat sebelumnya Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kamu taati Rasul maka kamu akan mendapatkan hidayah. Mungkin ada orang-orang yang masih meragukannya. Maka kemudian di ayat ke-55 ini Allah kembali memakai cara lain untuk memberikan semangat kepada kita, yaitu wa'adallah. Allah langsung turun tangan memberikan janjinya bahwa kalau kamu melakukan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, kamu taati Allah dengan Rasulnya, maka kebaikanlah yang akan kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu. Tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu-ragu, cukup amanu minkum wa amilus salihati, kamu beriman dan beramal salih di dalam kehidupan. Tentunya ini bukan hanya pemahaman sempit yang kita pahami mungkin selama ini, sehingga akhirnya tidak terwujudlah ke janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana la yastakhlifannahum fil ardi, kamu akan dijadikan sebagai orang-orang yang berkuasa di dalam kehidupan kamu dalam makna yang positif. Kemudian wala yumakkinannakum dinahumul ladzi tarda irtada lahum, ya, agama ini akan menjadi enlightenment, pencerahan di dalam kehidupan, bukan malah dijadikan sebagai sasaran ejekan ataupun tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Umat Islam terpinggirkan, umat Islam adalah teroris, umat Islam sebagainya yang selama ini kita dengar, ya. Makanya kembali lagi kepada pemahaman bahwa harus beriman dan kemudian beramal saleh, ya. Iman yang dimaksud di sini adalah benar-benar meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% tanpa ada keraguan bahwa apapun yang diajarkan oleh Allah, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah petunjuk kepada kita di dalam Al-Qur'an, itu semua adalah hal yang harus kita yakini. Kita harus meyakini dengan sebaik-baiknya Asma'ul Husna Allah yang menjanjikan kepada kita. Kalau kita menirunya itu di dalam kehidupan kita, yakin dengan sebenar-benarnya. Wallahu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup, tidak pernah mati, jangan takut. Ya, selama kita hidup dan selama alam ini masih ada, maka Allah yang maha hidup akan memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, Al-Malikul Quddus, dimulai dengan Al-Malik, maha penguasa, pemilik segalanya. Ya, dan seterusnya Asmaul Husna yang 99 itu harus kita imani dan harus kita yakini dengan sebaik-baiknya. Jadi cukup dengan melakukan amanu, yakinlah kepada Allah, wa amilus salihati, lakukan tindakan-tindakan kebajikan di dalam kehidupan, hal-hal positif yang bermanfaat buat manusia, maka kita akan mampu mereguk janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sangat menggiurkan. Sahabat inspiratif rahimakumullah, sampai kita di ayat 55 yang telah dipaparkan oleh narasumber sebelumnya. Di ayat sebelumnya Allah berbicara bagaimana kemudian ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu adalah merupakan sebuah loncatan kuantum kesuksesan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan di sini seperti yang dikatakan oleh Ustaz Perdana adalah sebuah penekanan aksen kepada kita bahwa Allah tidak main-main dengan ketaatan itu, nilai ketaatan itu. Maka Allah menjanjikan, harus kita catat, bahwa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam bukan sebuah perjuangan sebuah komunitas komunal yaitu Islam saja, tapi perjuangan ini adalah bicara tentang sebuah kemerdekaan yang hakiki, perbaikan sebuah peradaban bangsa dan negara, dan peradaban sebuah kehidupan kemanusiaan yang beradab dan bermartabat. Itulah capaian kesuksesan perjuangan Rasulullah yang sampai saat ini menjadi bukti yang nyata. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kejayaan Rasulullah diabadikan sebagai kesuksesan terbesar yang dibangun oleh seorang pemimpin dunia. Bahkan pengakuan ini bukan muncul dari pengakuan orang internal Islam saja. Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh berpengaruh di dunia, the best number one-nya adalah Rasulullah SAW, walaupun Michael Hart bukanlah orang Muslim. Ini adalah sebuah pengakuan yang objektif sekali, bahwa perjuangan Rasulullah bukan hanya bicara tentang bagaimana itu Islam. Cuman ketika kita berpegang teguh kepada Islam, dipastikan bahwa kita akan menjadi khairul ummah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kebaikan itu muncul ketika iman kita utuh total, taat kepada Allah dan Rasul, kemudian kita berfungsi pada konteks-konteks dimensi sosialnya. Yang saat ini faktanya adalah tidak seimbang. Orang-orang yang berlaku soleh ternyata adalah orang-orang yang non-muslim, banyak berlaku soleh, melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi dengan kemaslahatan-kemaslahatan duniawi, kita bilang seperti itu. Ini yang kemudian menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar. Tapi kita fokus hanya bicara tentang keimanan vertikal. Inilah yang mungkin bisa kita paparkan, bahwa saat ini peradaban Islam salah satu peradaban yang akan besar dan membesar sesuai dengan perhitungan beberapa tokoh-tokoh dunia, karena Islam saat ini sudah menjadi indeks nilai-nilai kesuksesan yang tercantum dalam Islam, itu adalah nilai-nilai yang sangat luar biasa. Hal ini tidak bisa muncul secara sederhana karena visi besar kita tentang tauhidullah, ya'buduna la yusyrikuna bihi syai'a, ini yang sampai sekarang masih menggerogoti. Dan kemudian kegagalan ini, kenapa kita tidak sampai pada kebesaran peradaban seperti yang dibangun Rasulullah? Karena kita kufur dan karena kita menjadi bagian orang-orang yang fasik. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan iman dan amal soleh itu satu menang, dua diridoi, dan tiga aman. Kafir dan kejahatan itu pasti kalah, dimurkai, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.